Grup SMP kita ngajakin reunian nih. Gue bosen ah kalau di mall mulu reuniannya. Tempat lain dong. Ancol seru kali ya. Setuju. Sekalian ajak keluarga yuk biar makin rame. Saatnya memasuki ruang penuh keajaiban di Ancol Taman Impian. Kenalan langsung dengan robot canggih Flippy dan Arya, teman masa depan di Dufan Ancol. Juga ada satwa lucu Sunbear, Alpaka, Wallaby, dan Penguin di Samudra. Meluncur dari ketinggian di wahana air Atlantis, jelajah dunia laut di dalam terowongan panjang di SeaWorld Ancol. Siap terkagum dengan ketangguhan burung pemangsa di Jakarta Birdland. Cocok buat libur lebaran bersama keluarga. Gak perlu keluar kota, no drama macet, hemat budget liburan, dan anak happy. Beli tiketnya sekarang di ancol.com. Tuh, anak-anak pada setuju. Reunian sekalian quality time sama keluarga di Ancol. Let's go!